Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wasalna ila qawlihi fala ilaha illallah la tanfa' illa man 'arafa madlulaha nafyan wa isbata. Ila huna? Baik. Qala qultu, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, qultu fala ilaha illallah la tanfa'. Kenapa saya katakan qultu? Karena ini masih lanjutan ucapan yang kemarin. Ucapan qultu wal dalalatuha ila akhirih. Fala ilaha illallah la tanfa' illa man 'arafa madlulaha nafyan wa itsbata. Maka la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang mengenali maksud dari kalimat itu, nafian wa isbatan, secara penafian dan penetapan. Penafiannya terhadap semua sesembahan, penetapannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, atau tidak diberikan ibadah pada siapapun kecuali kepada Allah. Maka tidak, yang tidak paham tentang ini, la tanfa. Gak ada manfaatnya kalimat la ilaha illallah kalau gak paham. Wa'ataqada dhalika. Dan juga selain paham, wa'ataqada dhalik, dan meyakininya. Tahu bahwa ini maknanya harus meninggalkan sesembahan-sembahan lain kecuali kepada Allah. Tahu kalau ibadah gak boleh diberikan pada siapapun kecuali untuk Allah. Dan kemudian meyakini, harus dengan iqtiqad, dengan keyakinan. Wa qabilahu wa amila bih, dan menerimanya. Wa amila bihi, menerimanya dan mengamalkannya. Qabilahu wa amila bih, menerima dan mengamalkan. Berapa berarti disebutkan syarat-syaratnya ini? Ini disebut dengan syurut la ilaha illallah. Fala ilaha illallah la tanfa illa bisyurut. Berarti makna lainnya, makna yang terkandung dalam ucapan beliau rahimahullah, bahwa la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali dengan beberapa syarat. Pertama, arafa madlulaha nafian wa isbatan. Kedua, wa'taqada dhalik. Ketiga, qabilahu. Keempat, amilahu. Sudah disebutkan empat syurut diantaranya, yaitu memahami maknanya, meyakini apa yang dikandung di dalamnya, kemudian menerima, tidak menentang, dan menerapkan pada dirinya. Benar-benar dia tidak beribadah kecuali pada Allah. Wa amma man qalaha an ghairi ilmin wa i'tiqadin wa 'amalin faqad taqaddama kalamul ulama anna hadha jahlun sirf. Jahlun sirfun. Fahuwa hujjatun 'alayhi bila raib. Adapun siapa yang mengucapkannya tanpa ilmu, tanpa mengerti apa maksudnya, wa i'tiqad, tanpa keyakinan, tanpa meyakini apa yang ada di dalamnya, wa amalin, tanpa amalan, maka sudah lewat ucapan para ulama. Orang yang seperti itu dikatakan apa kemarin? Jahlun sirf. Jahlun sirfun. Bodoh murni. Fahuwa hujjatun alaih. Maka la ilaha illallahnya menjadi hujjah alaihi, bukan hujjatun lahu. Sudah sering dibahas bahwa hujjatun lahu itu kalau mendukungnya, kalau hujjatun alaih, kalau menyalahkannya. Seorang dikatakan punya hujjah, itu bisa hujjatun lahu, bisa hujjatun alaih. Kalau hujjatun lahu, hujjah yang membenarkannya. Hujjah yang mendukung dia, menyelamatkan dia. Tetapi kalau hujjatun alaih, pakai ala, maka maknanya hujjah yang menyalahkannya. Hujjah yang menjerumuskannya. Bukankah kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa enggak pahami? Kenapa enggak amalkan? Kenapa enggak terapkan? Maka menjadi hujjatun alaihi, hujjah yang mencelakakan dia. Faqauluhu fil hadis, kita kembali pada hadis. Disebutkan man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hada ta'kidun, ini penekanan. Penekanan terhadap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa bayanun li madmuni ma'naha, dan penjelasan terhadap apa yang dikandung dalam kalimat tersebut dari maknanya. Artinya penekanan dan penjelasan apa yang dikandung dalam kalimat La ilaha illallah. Mengandung penetapan untuk Allah wahdahu sendirinya. Dan mengandung penafian terhadap peribadatan kepada selain Allah. La syarikalah. Tidak sekutu baginya. Wa qad awdaha Allah ta'ala dhalika wa bayyanahu fi qasasil anbiya wal mursalin fi kitabihil mubin. Dan sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diterangkan dalam kisah-kisah para nabi. Dan kisah-kisah para rasul. Dalam kitabnya yang sangat jelas. Kitab al-mubin, yani Al-Quran. Al-Karim. Khabirin a'azakumullah berarti wahdahu. Ta'kidun lil-isbat. La syarikalah ta'kidun lil-nafi. Saya ulangi. Wahdahu adalah penekanan terhadap penetapan. Jadi untuk Allah, ini penetapan. Diberi tekanan lagi. Wahdahu, sendirinya. Sedangkan la syarikalah adalah ta'kid lin-nafi. Penekanan terhadap peniadaan. La ilaha, tiada ilah. Tidak ada yang berhak diibadahi. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini maknanya sama. Dan biasanya kalau maknanya sama adalah untuk penekanan. Untuk lebih ditekankan lagi. Fama ajhala 'ibad al-qubur bihalihim. Kalau begitu betapa bodohnya para penyembah-penyembah kubur dengan keadaan mereka. Wa ma a'zama ma waqa'u fihi, dan betapa besarnya apa yang mereka terjerumus di dalamnya. Karena yang mereka tentang bukan masalah hukum-hukum yang lain. Yang mereka tentang justru dasar hukumnya. Yang mereka tentang dasar hukumnya. Yaitu dasar Islam, la ilaha illallah. Berarti ma waqa'a fihi a'zam. Apa yang mereka terjerumus di dalamnya? A'zam, sangat besar. Fa'inna musyrikil Arab wa nahwahum. Karena sungguhnya musyrikin Arab dan juga yang sejenis mereka. Jahadu la ilaha illallah. Mereka menentang la ilaha illallah. Lafzan wa ma'nan. Mereka menentangnya secara lafaz. Menentangnya juga secara makna. Lafaznya mereka enggak mau ucapkan. Tidak, kami enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya juga mereka tentang. Dengan kalimat yang kemarin sudah kita baca, Allah kisahkan dalam Al-Quran. Yaitu, Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak akan jadikan Tuhan yang satu? Inna hadza la syaun ujab. Atau ucapan mereka, A'inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair? Fa'anibirina a'azakumullah, ini penentangan mereka terhadap makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Lafaznya juga mereka tentang. Tidak, kami enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan musyrikin para ubadul qubur wa haula'il musyrikun aqarru biha lafzan wa jahaduha ma'nan. Adapun para penyembah kubur ini, mereka justru menetapkan lafaznya tapi menentang maknanya. Lafaznya mereka pegang, mereka ucapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka baca rame-rame, mereka sebutkan secara kur, bahkan sampai ada yang 70 ribu kali mengucapkan la ilaha illallah. Aqarru biha lafzan. Mereka mengikutinya, menetapkannya secara lafaz. Tetapi jahaduha ma'nan, tapi mereka menentangnya secara makna. Ketika dikatakan jangan berdoa pada kuburan, mereka enggak mau. Itu makna la ilaha illallah. Jangan berdoa kecuali pada Allah. Termasuk mana la ilaha illallah, jangan kamu memberikan sesajen-sesajen kurban-kurban kecuali untuk Allah, yaitu kurban di Idul Adha dengan sembelihan hewan kurban. Hanya itu kurban yang disyariatkan. Mereka menolak. Berarti mereka qabiluha lafzan wa jahaduha ma'nan. Mereka menerima lafaz tapi menolak makna. Itu perbedaannya. Dulu musyrikin, sekarang juga musyrikin, tetapi yang dulu menentangnya lafdan wa ma'nan, dua-duanya. Lafadnya mereka enggak mau mengikrarkan, apalagi maknanya. Sedangkan yang sekarang lafadnya diterima. Mereka ucapkan la ilaha illallah. Tetapi justru mereka tentang maknanya. Fatajid ahadahum. Kamu dapati salah seorang mereka. Yaquluha wa huwa ya'lahu ghayrallah bi anwa'il ibadah. Kamu lihat salah seorang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dhamirha kembali pada la ilaha illallah. Yaquluha, ini mengucapkan la ilaha illallah. Wa huwa ya'lahu ghairallah. Sedangkan mereka justru menuhankan selain Allah. Bi anwa'il ibadah, dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Seperti al-hubbi, kecintaan ibadah. Ini kecintaan dalam bentuk penghambaan. Wa ta'zim, dalam bentuk pengagungan-pengagungan. Wal khauf, dengan rasa takut, seperti rasa takutnya kepada Allah. Wa raja, rasa harap, seperti rasa harapnya kepada Allah. Wa tawakkal, bertawakal pada benda-benda, seperti bertawakal pada Allah. Wa du'a, berdoanya juga kepada benda-benda, seperti berdoa pada Allah. Wa ghairi dhalika min anwa'il ibadah, dan lain-lainnya dari macam-macam ibadah. Lihat, berarti salah seorang mereka dari kuburiyin mengucapkan la ilaha illallah, tapi makna yang terkandung di dalamnya ditentang dengan memberikan berbagai macam ibadah-ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bal zada syirkuhum ala syirkil arab bimaratib, bahkan ada lebih, ada tambahan syirik mereka di atas kesyirikan Arab dulu, dikatakan lebih. Bimaratib, bukan satu tingkatan saja lebihnya, lebih di atas musyrikin Arab, bimaratib, dengan sekian tingkatan di atasnya. Apa contohnya? Qal rahimahullah, fa ina aktsarahum idza waqa'a fi shiddah, karena salah seorang mereka atau kebanyakan mereka dari jahiliyah, idza waqa'a fi shiddatin, kalau tertimpa syiddah atau terjatuh dalam kesusahan, akhlasa du'a li ghairillah. Nah, kebanyakan mereka, maksudnya kuburin berarti. Bahwa kebanyakan kuburiyun, kalau terjerumus dalam syiddah, dalam kesusahan, akhlasun du'a li ghairillah. Mereka memurnikan doanya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'taqiduna annahu asra' farajan lahum. Dan menganggap bahwa dengan pada selain Allah, itu lebih cepat dapat jalan keluar. Lebih cepat selamatnya. Bikhilafi halil musyrikin al-awwalin, berbeda dengan keadaan musyrikin dulu jahiliyah. Musyrikin jahiliyah tidak demikian. Kalau mereka waqa'u fi syiddah, karena mereka terjerumus dalam kesusahan-kesusahan, mereka mukhlisina lahuddin, beribadah pada Allah saja. Doanya kepada Allah saja. Khamilina azakumullah. Lihat bedanya. Kalau sekarang kesusahan, kesulitan, kena musibah, datangnya ke tempat keramat. Datangnya ke kuburan keramat, pohon keramat, dan seterusnya. Atau ke dukun-dukun. Tapi musyrikin jahiliyah enggak begitu. Bikhilaf hal musyrikin al-awwalin. Berbeda dengan keadaan musyrikin yang terdahulu. Fa'inahum yusyrikuna firraha. Mereka berbuat syirik itu ketika dalam keadaan mudah. Dalam keadaan gembira. Wa amma fi syada'id, kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, fa innama yukhlisuna lillahi wahdah, maka mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya hanya pada Allah, doanya hanya kepada Allah. Dan Allah kisahkan yang demikian dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Qala ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Fa'idha rakibu, kalau mereka mengarungi lautan, fil fulki, di atas perahunya, da'awullah, mereka berdoa pada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas, hanya milik Allah lah agama, Masya Allah, hanya pada Allah saja doanya, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, manggil-manggil Allah Ta'ala. Ketika mendapatkan badai topan di tengah lautan, mereka enggak tahu lagi ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Ini bedanya. Kalau musyrikin jahiliyah sadar, kalau Allah subhanahu wa ta'ala adalah ala kulli syai'in qadir, benar-benar. Sedangkan benda-benda tadi hanya perantara. Maka mereka berdoanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najjahum ilal bar, tetapi ketika diselamatkan ke daratan, idahum yushrikun, mereka kembali berbuat syirik lagi. Itu jahiliyah yang terdahulu. Adapun sekarang, gembira, berikan sesajen ke Gunung Kemukus. Berikan sesajen ke Laut Kidul. Berikan sesajen kepada Dewi Sri. menunggu padi. Ketika gembira, ketika panen raya. Sebaliknya ketika kesusahan, datangnya ke tempat keramat lagi. Berarti mereka yang sekarang ini, yusyrikuna fir rakha'i wa fi syiddah. Mereka berbuat syirik dalam kesusahan, dalam kemudahan. Ketika senang, ketika susah, tetap syirik. Adapun jahiliyah ketika susah, memintanya pada Allah SWT. Ketika dahsyat, badai tengah lautan, berdoanya pada Allah SWT. Ketika sudah selamat, baru kemudian mereka datang lagi ke tempat keramatnya atau ke kuburan-kuburannya, kepada Latta, Uzza dan Manat, untuk memberikan berbagai macam sesajen-sesajen. Fahadha tabayyan, fabihadha tabayyan. Dengan ini jelaslah. Ana musyriki ahli hadhil azman, ajhal billahi bitawhidihi, min musyrikil Arab, wa man qablahum. Berarti dengan ini jelaslah, bahwa musyrikin zaman ini, musyriki ahli hadhil azminah, musyrikin di zaman-zaman sekarang, ajhal, lebih bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala, bitauhidihi min musyrikil Arab, lebih bodoh tentang Allah dan tauhidnya lebih daripada orang-orang Arab dulu. Orang Arab jahiliyah, maknanya jahiliyah jahal, zaman kebodohan, tetapi ternyata musyrikin sekarang ajhal, lebih jahiliyah lagi, lebih bodoh lagi, lebih enggak kenal apa itu tauhid, lebih enggak kenal apa itu yang namanya la ilaha illallah. Qul inna a'udzukum Allah. Mereka selalu, walaupun dalam keadaan musyrikin, menyatakan bahwa Allah Tuhan yang paling besar, Tuhan yang paling tinggi. Dan talbiyah jahiliyah mereka, talbiyah syiriknya mereka, ketika haji mereka akan katakan labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Yani menyatakan secara maknanya, aku datangi panggilanmu atau penuhi panggilanmu ya Allah, enggak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang engkau miliki mereka, sedangkan mereka enggak memiliki engkau. Lihat jahiliyah ini, musyrikin meyakini bahwa Tuhan yang satu ini Tuhan yang paling besar. Tamlikuhu wa ma malak, engkau memiliki berhala-berhala kecil itu, tapi berhala kecil itu enggak memiliki engkau. Sehingga ketika kesusahan mereka sadar percuma ke berhala-berhala kecil, mereka langsung pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi. Ketika selamat, falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Setelah selamat ke daratan, kembali berbuat syirik lagi. Itu jahiliyah. Tetapi subhanallah, musyrikin hari ini ajhal. Musyrikin hari ini lebih bodoh. Mereka enggak peduli susah ataupun senang, tetap kepada berhala-berhalanya, ke tempat keramatnya, ke kuburan-kuburannya. Wa qawluhu. Kita kembali kepada syahadat yang kedua, kembali pada hadis, masih ingat hadisnya, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhun minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu allahul jannata ala ma kana minal amal. Berarti hadis ini berisi sekian persaksian, ada 5 persaksian di dalamnya. Yang pertama syahadat la ilaha illallah yang sudah dibahas, alhamdulillah intahaina minhu, selesai pembahasannya. Maka sekarang kita masuk pada syahadat yang kedua. Wa qawluhu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ucapan dalam hadis dan mempersaksikan bahwa muhammadan abduhu wa rasuluh, begitu lafadznya. Bukan muhammadan rasulullah, tapi muhammadan abduhu wa rasuluh. Mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Quraisy, Abd al-Muttalib. Bin Hashim bin Quraisy, bin al-Arab, huwa ar-rasul, yang diutus oleh Allah SWT, dan dia adalah hamba Allah. Wa syahida bidzalik, maknanya juga mempersaksikan, karena wawunya adalah wawul 'athf. Maka hukumnya sama dengan yang sebelumnya. Man syahida an la ilaha illallah. Seakan-akan juga berkata, wa man syahida anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan barang siapa yang bersaksi bahwa muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa makna persaksian? Qala, cukup? Naam, qawlun wa ziyadah. Persaksian bukan hanya ucapan, tapi ucapan wa ziyadah. Ucapan lebih. Bukan hanya ucapan saja, tapi ucapan. Dengan mengenalinya, dengan mengetahuinya, dengan yakin. Sudah dibahas dalam babnya. Maka itu pun berlaku pada syahadat yang kedua. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Harus paham maknanya, paham maksudnya, dan harus yakin, dan harus ada konsekuensi. Tayyib, kalau dia rasul, apa konsekuensinya? Hadirin azakullah, akan dibahas satu persatu oleh beliau. Qala ay syahida bidzalik, yakni mempersaksikan pula bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa huwa ma'tufun ala ma qablahu, karena dia ma'tuf dengan wawul ataf atas apa yang sebelumnya. Ala niyati tikraril amil, dengan niat mengulang kembali amilnya. Apa amilnya? Man syahida. Syahida amilnya. Maka yang disebutkan setelahnya adalah yang dipersaksikannya. Sama Muhammad dan abduhu wa rasul juga sama, dan mempersaksikan bahwa Muhammad dan abduhu wa rasul. Wa ma'nal abdu, kita mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW adalah hamba. Hati-hati, bukan hamba yang dimaksud hamba sahaya, budak belian, bukan. Itu adalah kerendahan. Karena memang sering dicontohkan di dalam dalil-dalil bahwa budak itu rendah secara keturunan. Sedangkan Rasul diutus oleh Allah dari keturunan yang paling mulia, yang paling tinggi. Maka tidak mungkin maknanya hamba adalah hamba sahaya atau budak belian, bukan, sama sekali. Tetapi makna al-abid adalah al-mamlukul abid lillah, yang dimiliki oleh Allah, yang beribadah pada Allah. Karena yang beribadah dikatakan dalam bahasa Arab abid. Maka orangnya dikatakan abid, abdullah. Jadi disebutkan dalam Al-Quran beberapa dalil. Seperti falamma qama abdullah yad'uhu. Dan ingatlah ketika berdiri seorang hamba Allah berdoa. Siapa? Rasulullah SAW. Demikian pula ayat Allah, huwa alladhi asra bi'abdihi laylan. Dialah Allah yang mengutus atau yang mengisrakan hambanya. Siapa hambanya? Rasulullah SAW. Berarti beliau disebut hamba. Tapi hamba Allah SWT. Yang beribadah pada Allah, yang dimiliki oleh Allah SWT. Maka maknanya, al-mamlukul abid, yang dimiliki oleh Allah, yang beribadah pada Allah. Ayat annahu mamlukun lillahi ta'ala, yakni dimiliki oleh Allah SWT. Wal-ubudiyah al-khasah wasfuhu. Maka, kehambaan khusus itu sifatnya. Di sini ada faedah penting. Bahwasanya ubudiyatun khasah adalah sifat Rasulullah SAW. Ubudiyah khasah. Apa itu ubudiyah khasah? Kehambaan istimewa. Tidak sembarang hamba. Khamilina azakumullah. Seseorang, semua manusia disebut hamba. Iya kan? Semua disebut Abdullah. Semua disebut Abdullah. Tetapi Rasulullah SAW ketika disandarkan kepada Allah, diidofahkan kepada Allah dengan kalimat Abdullah, itu berbeda. Karena makna idofah dalam bahasa Arab, ada sekian makna. Dan diantara makna idofah adalah pengkhususan. Contoh, rumah-rumah ini semua, bolehkah disandarkan pada Allah? Ini buyut, buyutullah. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Tapi apa maknanya? Kepemilikan. Semua rumah-rumah ini milik Allah Ta'ala. Hamba-hamba ini semuanya manusia, yang kafir, yang mukmin, boleh gak dikatakan ibadullah? Hamba-hamba Allah. Boleh. Tapi dengan mana apa? Dengan mana milik Allah. Hamba Allah, milik Allah. Tetapi ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang maharrahman adalah yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Mana yang masuk? Hanya orang-orang beriman saja. Tapi berarti apa makna ibadur rahman? Bukan hanya kepemilikan. Kalau kepemilikan, orang kafir juga hamba Allah. Tapi Allah katakan hamba-hamba Allah itu adalah ini nih. Yang mu'minun, yang yamshuna alal ardi hauna. Yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Yang begini, yang begini, yang begini. Sebutkan sifat-sifatnya dalam surat Al-Furqan. Berarti hamba-hamba Allah yang khusus. Yang Allah cintai mereka. Yang Allah muliakan mereka. Ini ada pengkhususan. Buyutullah, semua rumah-rumah ini rumah-rumah Allah. Tapi ketika kita katakan Baitullah adalah Ka'bah. Kenapa? Atau masjid dikatakan Baitullah. Adalah rumah-rumah lain jarang disebut Baitullah. Padahal kalau dikatakan Baitullah dengan makna milik Allah, boleh. Semua juga milik Allah. Tetapi ketika dikatakan Baitullah adalah masjid atau Masjidil Haram, maka Baitullah di sini bukan maknanya hanya kepemilikan. Tetapi ada keistimewaan di dalamnya. Rumah khusus yang dipersiapkan untuk ibadah pada Allah Ta'ala, yang Allah cintai, yang Allah muliakan. Maka dikatakan Baitullah. Mafhum? Berarti idhafahnya berbeda. Ada idhafatul takrim, ada penyandaran dengan makna pemuliaan, ada idhafatul milk, penyandaran dengan makna kepemilikan saja. Kalau maknanya kepemilikan saja, semua rumah juga milik Allah. Kalau maknanya kepemilikan, semua hamba-hamba makhluk yang kafir, yang fasik, yang jelek, yang baik, semuanya hamba Allah. Tetapi Allah ketika menyebutkan dengan membanggakan ibadur rahman, hanya orang-orang yang memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu keimanan dan sifat-sifat kemuliaan dan seterusnya. Apalagi Rasulullah SAW ketika dikatakan huwallazi asra bi'abdihi, dengan hambanya. Yang mana? Ya bukan sembarang hamba. Hambanya yang sudah diistimewakan, hambanya yang sudah dipilih, hambanya yang sudah diangkat oleh Allah sebagai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu disebut dengan al-ubudiyatul khassah, kehambaan khusus. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berkata, alaysa Allahu bikafin 'abdah, bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Siapa yang dimaksud hambanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala maratibul 'abd al-'ubudiyatul khassah war risalah. Maka setinggi-tinggi kedudukan seorang hamba adalah kalau memiliki dua sifat. Ubudiyatul khassah dengan ar-risalah. Ubudiyatul khassah, kehambaan istimewa. Sedangkan yang kedua, risalah adalah kerasulan. Maka setinggi-tinggi, a'la maratibul 'abd, setinggi-tinggi kedudukan hamba adalah ubudiyatul khassah war-risalah. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الخلق. Beliau adalah semulia-mulia makhluk. في هاتين الصفتين الشريفتين. Beliau adalah semulia-mulia makhluk dengan dua sifat tadi. Dengan dua sifat yang mulia tadi. Ibadah khasa, ubudiyah khasa dengan risalah. Wa amal rububiyah, adapun rububiyah, wal ilahiyah, fahuma haqqullah, adapun ilahiyah, ketuhanan, hak diibadahi, itu milik Allah saja. Rasulullah SAW tidak memilikinya. Rububiyah, yang mencipta, yang memelihara, yang menakdirkan, itu juga hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak memilikinya. لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. Tidak ada yang ikut memiliki dalam masalah rububiyah dan dalam masalah uluhiyah. Enggak ada yang يشاركه, enggak ada yang ikut memilikinya. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Tidak malaikat-malaikat yang didekatkan, tidak pula rasul yang diutus. Enggak ada yang memiliki uluhiyah, enggak ada yang memiliki sifat rububiyah. Berarti barakallahu fikum, kalimat ubudiyah, kehambaan, ini tidak mencerca Nabi, tetapi justru memuliakan Nabi, karena kita sebut dengan idhafatut takrim, penyandaran kepada Allah dengan makna pemuliaan. Sebagaimana rumah Allah yaitu masjid atau Baitullah adalah Ka'bah, maka Abdullah adalah Rasul SAW, hamba istimewa yang disandarkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hikmahnya kita meyakini bahwa Rasulullah SAW hamba, mengingatkan. Mengingatkan kita bahwa beliau itu makhluk. Bahwa beliau manusia. Bahwa beliau adalah hamba yang dimiliki oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah SWT. Artinya tidak memiliki ketuhanan, tidak uluhiyah, tidak pula rububiyah. Subhanallah. Berarti dua kalimat tadi seperti dua pagar batas. Abduhu, batas yang kedua, wa rasul. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini batas yang bawah, ini batas yang atas. Artinya jangan engkau merendahkan Rasul SAW. Karena beliau Rasul SAW. Tetapi jangan meninggikannya berlebihan, menyatakan dia ilah atau Rab, memiliki sifat uluhiyah, rububiyah, jangan. Karena dia adalah abduhu, hamba Allah. Berarti batas ini, jangan sampai seorang hulu, jangan sampai berlebihan menuhankan Nabi. Sedangkan kalimat Rasuluh, jangan sampai merendahkannya. Merendahkan Rasul SAW. Nah. Atau kita gambar dengan atas dan bawah. Bahwa beliau adalah Rasul. Batas yang di atasnya, bahwa beliau adalah abduhu. Jangan diangkat berlebihan dari batas kehambaannya. Jangan diangkat berlebihan dari batas kehambaannya. Beliau hamba. Beliau manusia. Beliau makhluk diciptakan oleh Allah. Bukan pencipta. Bukan penentu takdir. Bukan pula pemilik alam semesta. Beliau manusia yang diutus oleh Allah SWT. Maka beliau memiliki sifat ubudiyah khasah. Sehingga selamat kaum muslimin. Tidak menuhankan nabinya. Tidak seperti Nasrani. Tidak seperti Yahudi. Nasrani menyatakan Isa ibnullah. Sedangkan Yahudi menyatakan Uzair ibnullah. Sedangkan kaum muslimin tidak menyatakan Rasul ibnullah. Kenapa? Karena kita tahu beliau hamba Allah. Makhluk yang dimilikinya. Barakallahu fikum. Berarti ini batasnya. Tetapi hati-hati. Jangan kemudian karena hamba Allah, kemudian direndahkan. Berarti dia manusia biasa. Kayak kita. Oh beda. Enggak kayak kamu. Enggak sama. Hati-hati. Beliau Rasul. Beliau pilihan. Diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul. Yuha ilayya. Kata Nabi. Sehingga ketika dikatakan oleh Allah kepada nabinya, "Qul, katakan pada mereka, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya." Aku manusia seperti kalian, tapi aku diberi wahyu. Lihat kelebihannya. Yuha ilayya. Kita enggak diberi wahyu. Rasulullah SAW diberi wahyu. Innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku manusia seperti kalian, sisi kemanusiaannya, makan, minum, buang hajat seperti manusia. Tetapi yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Sedangkan kalian tidak mendapatkan wahyu. Sehingga Rasulullah SAW adalah seorang yang paling mulia di antara seluruh manusia. Khairul bashar al-Mustafa, seorang pilihan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kembali pada kitab. Qala rahimahullah. Wa qawluhu abduhu wa rasuluh. أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. Didatangkan dua sifat ini, hamba Allah dan Rasulnya. وجمعهما, dan dikumpulkan kedua-duanya bersama-sama. دفعا, untuk menolak, للإفراط والتفريط, untuk menolak إفراط dan تفريط. إفراط yang melampaui batas ke sana. Sedangkan tafriz yang ke bawah. Jangan merendahkannya. Karena dia Rasul yang mulia. Dan jangan meninggikannya melampaui batas karena dia hamduhu. Hamba Allah. Baik, kalau yang meninggikannya, apa contohnya? Yang melampaui batas. Orang yang berdoanya pada Rasul. Ya Rasulullah, ya Habibullah, khud biyadi, pegang tanganku, gapailah tanganku. Kalau engkau tidak menggapai tanganku, ya zallatal qadami, duhai tergelincirnya aku nanti. Bayangkan doa kepada Nabi. Padahal Nabi adalah abduhu, hamba Allah. Bukan Allah, bukan Rasul, bukan jelmaan, bukan hamba Allah. Astagfirullah. Bukan Allah, bukan jelmaan Allah. Bukan anak Allah. Beliau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka mereka berdoa kepada Rasul seakan-akan beliau menuhankan Rasul. Baik. Sebaliknya ada yang menghinakannya. Merendahkannya. Itu kan manusia biasa. Dia itu seperti pengantar surat. Kan Rasul artinya pengantar. Risalah artinya surat. Berarti pengantar surat. Kalau Rasulullah SAW mengantar surat kepada kita, kita terima suratnya. Apa urusannya dengan tukang pos? Kata dia. Astagfirullah. Ucapannya siapa itu? Quraniyun katanya. Tapi nama yang lebih tepat bukan Quraniyun. Nama yang lebih tepat adalah pengingkar sunnah. Pengingkar sunnah. Kata mereka suratnya itu Quran. Maka kita terima Qurannya. Apa urusan dengan tukang pos? Nabi cuma mengantarkan saja. Ini kurang ajar. Ini kurang ajar. Kita katakan bukan demikian maknanya. Tapi Allah SWT menyebutkan tentang konsekuensi-konsekuensi terhadap Rasul. Apa itu disebutkan dalam Al-Quran? Liyuta'a bi'iznillah. Tidaklah diutus seorang Rasul pun illa. Liyuta'a bi'iznillah. Kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dia akan disebutkan ayatnya. Demikian barakallahu fikum. Fa inna katsiran mimman yad'i annahu min ummatihi afrata bil ghuluwi qawlan wa fi'lan. Kebanyakan dari manusia yang mengaku-ngaku sebagai umatnya ada yang berlebih-lebihan. Ghulu. Qawlan wa fi'lan, dengan ucapan dan perbuatan. Wa farrata, dan juga sebaliknya ada yang tafrid, merendahkannya dengan tarki mutaba'atihi, dengan tidak mau mengikut kepadanya. Wa'tamada 'ala al-ara'il mukhalifah, dan hanya berpegang dengan pendapatnya sendiri yang menyelisihi sunnah-sunnahnya. Wa ta'assafa fi ta'wili akhbarihi wa ahkamihi, dan memaksa-maksakan diri untuk menakwilkan berita-beritanya, menakwilkan hukum-hukumnya. Bi sarfiha 'an madluliha, dengan menyelewengkannya pada makna-makna yang lain. Keluar dari madluliha, keluar dari apa yang dimaukan padanya. Wasadaf anil qiyad, dan menentang, tidak mau untuk terikat dengan sunnah-sunnahnya. Ma'atrahiha, dengan membuangnya, melemparnya. Untuk apa sunnah? Khudabidina azakullah, lihat. Ada yang ifrat, ada yang tafrid. Maka yang ifrat dan tafrid semuanya terbantah dengan kalimat abduhu wa rasuluh. Batas yang paling atas adalah risalah, bahwa beliau paling mulia Rasul, jangan dilebihkan jadi uluhiyah atau rububiyah, karena dia adalah hamba. Dan batas jangan sampai kita merendahkannya, karena dia adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.